Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwasanya Allahu jalla wa ala dialah yang menetapkan bagian-bagian waris kepada ahli waris. Dialah yang menetapkan fulan mendapatkan setengah, alan mendapatkan seperempat, dan seterusnya. Dan ini ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah adalah bagian dari ujian al-ibtila minallah. Apakah dia ridha dengan pembagian Allah atau tidak? Dia ridha dengan hukum dan keputusan Allah atau justru dia ya tidak menerimanya? Naam. Ujian dari Allah jalla wa ala. Tidak ada bedanya dengan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang Allah jadikan kaya, ada yang Allah jadikan miskin, ada yang Allah jadikan sehat, tidak pernah sakit, ada yang sakit-sakitan ila akhirih. Ini ibtila dari Allah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman radhiya falahur ridha. Maka siapa yang ridha dengan hukum Allah, dengan perintah Allah, keputusan Allah, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Namun wa man sakhita, namun siapa yang membenci, tidak suka, ya falahu sukhat, maka bagi dia kebencian. Allah akan membenci, Allah akan tidak meridhoinya, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang sedang kita bahas ini sekali lagi hendaknya menjadikan kita senantiasa ingat bahwasanya kita ini adalah makhluk marbub. Kita ini makhluk, kita ini diatur. Kita bukan khaliq, bukan pencipta, bukan yang mengatur. Naam. Kita ini makhluk marbub, diatur. Naam. Sebagaimana kita tidak bisa menolak Allah jadikan kita laki-laki, ya sudah, kita dijadikan laki-laki oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang dijadikan perempuan, dijadikan perempuan. Ada yang dijadikan Arabi, orang Arab, ada yang dijadikan Ajam, orang Ajam. Iya. Dan kita sesungguhnya senantiasa ya wajib untuk ridha dengan apa yang Allah jalla wa ala putuskan atas kita semuanya. Telah berlalu pembahasan warisan untuk anak-anak dan cucu dari mayit dan juga orang tua, ayah dan ibunya apa? Mayit. Nah, bisa dimurojaah lagi pada pembahasan yang telah lalu. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada ayat berikutnya dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa, Di mana ayat ini, ya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala memutuskan bagian ya untuk suami dan istri. Ya. Bagian suami berarti yang meninggal istrinya, atau bagian istri berarti yang meninggal apa? Suaminya. Ya. Karena tidak mungkin ya dalam satu kasus seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada suami dan ada apa? Istri, kan tidak mungkin ya. Seorang mati meninggalkan ahli waris satu suami dan seorang istri, bingung ya kan? Tidak mungkin, mesti salah satunya. Ya. Taib. Nah, disebutkan di sini ikhwatil kiram ayat Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qala Allah Azza wa Jalla, "Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn." وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَقْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Diawali dengan warisan untuk suami. Nah, kita dengarkan ayat ini, ma'asyiral muslimin. Ya. Baik. Dan bagi para suami, dan bagi suami, walakum dan bagi kalian. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kum itu kan dhamir, ya, dhamir kata ganti untuk laki-laki. Berarti bagi kalian, ya, suami. Bagi kalian, suami, nisfu. Jatahnya adalah setengah. Ma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh azwajukum, oleh istri-istri kalian. Bagi suami mendapatkan setengah dari harta istri-istri, illam yakul lahunna waladun, jika mereka tidak punya anak. Nah, baik, masing-masing kita insyaallah suami, kan demikian ya. Ya. Kalau istri kita meninggal, maka kita mendapatkan berapa ikhwan? Setengah. Kalau istri tidak punya apa? Anak. Ya. Maksudnya istri tidak punya anak, ya bisa jadi dari kita atau dari suami dia yang dulu. Ya, mungkin jadi kita menikahi seorang wanita yang sudah punya apa? Anak. Nah, saya seorang apa namanya, belum pernah menikah, ya. Kemudian saya mendapatkan istri seorang, ya, janda punya anak misal. Ya, punya anak satu perempuan atau laki-laki, al-muhim dia punya anak. Tapi begitu apa namanya, saya menikah, dia meninggal. Berarti istri saya tidak punya anak dari saya, namun punya anak dari siapa? Orang lain, kan demikian, dari suami dia yang dulu. Ya, berarti tidak masuk dalam ayat ini. Jadi kalian mendapatkan setengah kapan? Kalau istri kalian tidak punya anak, itu aja. Apakah anak dari kamu, ya, suami yang ditinggalkan, atau anak dari apa? Ya, suami yang dulu. Nah, dan yang dimaksud dengan anak di sini, perhatikan baik-baik, anak yang termasuk ahli waris, anak yang termasuk dari ahli waris. Kalau anak itu bukan ahli waris, ya dianggap dia tidak punya apa? Anak. Misal saya menikahi seorang wanita, dia punya anak laki-laki, tetapi nasallallahu alaihi wasallam, ya, anak itu murtad misalnya, waliyadzubillah, bukan muslim. Bukan apa? Muslim. Nah, berarti ketika istri saya meninggal, baik, kalau secara nasab punya anak atau tidak? Punya anak. Dia punya anak dari istri atau suami yang dulu, tetapi anak itu bukan muslim. Dan kita tahu, sebagaimana telah kita dengar hadisnya, Rasul bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi apa? Seorang kafir tidak mewarisi seorang apa? Muslim. Walaupun wanita ini punya anak, namun anak itu bukan ahli waris karena dia berbeda apa? Agama. Berarti keberadaannya seperti tidak adanya. Ngeten nggih? Bisa dipahami ya? Berarti kondisi seperti ini, saya mendapatkan istri saya meninggal dan dia tidak punya apa? Anak, tidak punya anak yang termasuk ahli waris. Ya. Maka ketika itu saya mendapatkan apa? Setengah. Seperti disebutkan dalam ayat ini, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Dan bagi kalian, ya, wahai para suami, ya, separuh dari harta istri-istri kalian jika istri-istri kalian tidak punya apa? Anak. Tidak punya apa? Anak. Baik anak dari kalian atau anak dari suami mereka yang dulu. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami tidak? Paham, Bu? Paham ya? Ya. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fa in kana lahunna waladun. Ketika mereka istri-istri kalian itu punya anak, punya anak, apakah dari kalian atau dari suami dia yang apa? Yang dulu. Nah, pokoknya dia punya anak. Kalau dia punya anak dan anak itu termasuk ahli waris, sekali lagi, bukan sekedar dia punya anak, tidak. Punya anak yang merupakan ahli apa? Waris. Ya. Dan jika istri-istri kalian itu ternyata punya anak, apakah anak kalian atau anak suami dia yang dulu? Maka falakumur rubu'u mimma tarakan. Maka bagi kalian seperempat dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ngerti nggih? Jadi jatah suami itu berapa? Kalau tidak setengah ya seperempat. Hanya dua itu. Nek ora separuh ya seperempat. Enggak ada bagian yang lain. Kalau tidak setengah ya seperempat. Nah, begitu ya. Antum suami, ya, jatah suami berapa? Setengah atau seperempat? Kapan dapat setengah antum? Ketika istri tidak punya anak. Maksudnya tidak punya anak? Yang dulu, ya. Atau tidak punya anak dalam arti anak itu bukan termasuk ahli waris. Ya. Berarti Anda mendapatkan berapa? Setengah. Nah. Tapi kalau istri punya anak, ya, yang dimaksud dengan punya anak, ya termasuk cucu juga. Cucu yang termasuk ahli waris. Karena cucu juga apa namanya? Anak. Ngerti nggih? Intinya dia punya anak. Misal istri saya seorang janda punya anak laki-laki dulu. Dia punya anak laki-laki istri saya. Qadarullah anak laki-laki dia itu sudah meninggal dan sudah punya apa? Anak. Jadi saya menikahi seorang apa? Nenek itu bahasanya lah ya. Begitu ya, ya, ya. Saya menikah dengan seorang nenek ya. Ya. Biar antum paham ya, kawan, ya kan? Saya menikahi seorang nenek ya. Punya cucu laki-laki dari anak laki-laki dia yang sudah apa? Meninggal. Biar paham. Baik. Sang nenek ini yang tidak lain adalah istri saya apa? Meninggal. Berarti dia meninggalkan apa? Ahli waris yaitu seorang suami dan seorang apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki yo anak juga. Ya, karena walad dalam bahasa Arab itu anak dan apa? Cucu. Nah, jadi berlaku dalam ayat ini, na'am, fa in kana lahunna waladun, kalau istri kamu itu punya anak. Punya keturunan, dalam bahasa lebih umumnya, punya keturunan yang merupakan ahli waris, maka kamu mendapatkan seperempat. Alhamdulillah ini warisan yang paling mudah untuk kita hafalkan. Namanya suami, kalau tidak setengah ya, seperempat. Kita berpindah kepada masalah berikutnya, yaitu warisan bagi istri. Nah, sekarang bagi ummahat, ya, dengarkan baik-baik ummahat, ya. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat. Hadza hukmullah, ini hukum Allah azza wajalla. Allah berfirman walahunnar rubu'u, dan bagi mereka para istri rubu' seperempat. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan wahai para suami. Artinya kalau suami meninggal, istri mendapatkan berapa? Seper Empat, kapan? Illam yakul lakum waladun. Kalau kamu sebagai suami tidak punya apa? Anak. Tidak punya anak. Baik anak itu dilahirkan oleh istri yang ditinggalkan atau dari istri dia yang lainnya mungkin sudah meninggal. Ya. Baik. Atau istri yang lain ya yang apa namanya? Masih bersamanya. Baik. Mempengaruhi semuanya ikhwatul kiram. Misal saya baik. Wah, deh di sini contohnya jelas kan. Jadi istri itu dapat seperempat kalau saya tidak punya anak. Ya. Kalau saya tidak punya apa? Anak. Lanjutkan dulu. Fa in kana lakum waladun, namun kalau kalian suami punya anak, falahunna tsumunu, maka istri itu mendapatkan seperdelapan mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Jadi istri itu ya, bagiannya dua kemungkinannya, kalau tidak seperempat ya berapa? Seperdelapan. Kalau tidak seperempat, seperdelapan. Kapan seperempat istri itu? Ketika suami tidak punya apa? Anak. Kapan seperdelapan? Kalau suami punya apa? Anak. Anak yang dimaksud, sekali lagi, anak yang termasuk ahli waris. Ya. Kalau anak itu bukan ahli waris, seperti beda agama, atau anak itu memang bukan ahli waris, yakni cucu perempuan dari anak apa? Perempuan, misal. Ya. Ya, tidak menjadikan istri itu ya berpindah dari seperempat menjadi seperdelapan. Kita sebutkan contoh ya. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan menjadi jelas. Naam. Saya ya punya anak. Ya, saya menikah dan punya anak. Ya. Saya menikah dan punya anak. Kemudian saya meninggal. Istri saya satu ya dan anak-anak yang saya tinggalkan. Berapa warisan untuk istri? Seperdelapan. Ya. Karena saya mati dalam keadaan saya punya apa? Anak. Nah, saya mati dalam keadaan punya anak. Taib. Misal saya duda. Saya duda punya anak. Istri saya sudah meninggal. Al-Muhim, saya duda punya anak. Kemudian saya menikah dengan seorang wanita. Menikah dengan seorang wanita. Ya. Taib. Dari pernikahan itu saya tidak punya anak. Artinya wanita ini tidak punya anak kan demikian ya. Dia tidak punya anak. Saya mati. Berapa bagian untuk istri saya ini? Seperdelapan. Tetap seperdelapan. Ya. Karena tinjauannya adalah saya sebagai apa? Suami. Saya suami mati punya anak. Entah itu dari istri saya yang dulu yang apa namanya yang sudah meninggal atau bukan atau tidak lagi dengan saya, ya. Atau dari dia, istri yang saya tinggalkan sekarang ketika saya mati. Intinya dilihat apakah suami itu mati dalam keadaan punya anak atau tidak punya apa? Anak. Kalau punya anak berarti istri mendapatkan seperdelapan. Kalau tidak punya anak berarti istri mendapatkan seperempat. Naam. Alhamdulillah. Nah di sini jelas insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Dengan itu kita bisa kembali lagi mengingat kisah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, kita ulangi lagi kisah ini agar kita lebih apa namanya mantap, lebih ingat dan tidak lupa insya Allah. Yaitu kisah wafatnya salah seorang sahabat yang bernama siapa ikhwan? Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' yang meninggal ketika perang apa? Uhud bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Ini Sa'ad bin Rabi meninggal. Waktu itu belum turun ayat-ayat tentang apa? Waris. Belum turun ayat tentang waris. Naam, Sa'ad bin Rabi meninggal dunia dalam keadaan punya seorang istri dan dua anak apa? Wanita. Ngerti nggih? Masih ingat tentang kisah. Masih ingat, Pak? Satu istri dan dua anak apa? Wanita dan saudara laki-laki kandungnya. Jadi ahli warisnya hanya ini empat orang saja, satu istri, dua anak perempuan dan satu saudara kandung dari Sa'ad ibn Rabi'. Baik, Sa'id bin Rabi' meninggal, hartanya diambil semuanya oleh siapa? Saudara laki-lakinya, diambil semua. Apalagi dulu sistem pembagian warisan memang seperti itu di masa jahiliyah. Perempuan dapat warisan tidak? Tidak dapat. Bahkan laki-laki pun bisa tidak dapat warisan kalau dia masih kecil. Laki-laki yang dapat warisan itu laki-laki yang memang membuat keluarga bangga, keluarga kuat. Kalau masih bayi ya tidak dapat. Tapi dalam syariat Islam, ya, bayi masih di dalam kandungan ditunggu sampai lahir. Sampai lahir ini juga faedah penting. Misal saya meninggal, ya, baik, saya meninggal, kemudian istri saya ditinggal dalam keadaan apa? Hamil. Kalau lahiriahnya saya sudah punya anak belum? Belum ya? Oh, belum lahir kok. Iya kan, belum lahir. Oh, sudah punya anak, Mak. Loh ya, belum lahir kok ya. Belum lahir. Tapi dalam syariat Islam, janin itu ya anak, ditunggu. Ditunggu janin itu. Ya, ditunggu. Nah, keluarnya apa? Apa, Pak? Keluarnya apa? Janin itu keluarnya apa? Hah? Ya Allah wa'alam, ya kan? Ya, kalau terus berlanjut proses, jadi anak, ya kan? Bisa jadi keguguran, enggak ngerti. Enggak ngerti apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Enggak ada yang tahu apa yang terjadi dalam rahim, ya. Jadi perlu diketahui yang ada di dalam rahim itu bukan hanya laki-laki atau perempuan, ya. Kan ada orang yang tanya, loh katanya yang di dalam rahim enggak ada yang tahu kecuali Allah. Sekarang nyatanya bisa dilihat laki-laki atau apa? Perempuan. Tunggu dulu namanya. Laki-laki dan perempuan itu kapan orang itu tahu? Dokter kapan tahunya? Setelah bentuk, kan demikian. Itu pun dengan alat, itu pun bisa benar, bisa apa? Salah. Dan ketahuilah apa yang ada di dalam rahim itu bukan hanya masalah laki perempuan ketika sudah apa? Terbentuk, enggak. Apakah dia nanti akan terus berlanjut prosesnya, ya, lahir dalam keadaan sempurna atau tidak? Bisa jadi meninggal dalam perut mungkin kan? Enggak ngerti kita namanya. Bisa jadi lahirnya satu, bisa jadi lahirnya dua. Bisa jadi lahirnya apa? Tiga. Ada ya? Ada ya, Ikhwan. Pernah dengar ada Ikhwan punya anak tiga? Hah? Pernah. Pernah kayaknya ya. Ada, dan saya tahu ada namanya. Tiga namanya. Lahir tiga hidup semua. Alhamdulillah namanya. Rizq minallah namanya. Rizqun minallah namanya. Lahir, tiga-tiganya hidup, sehat. Nah, ala kulli hal, di dalam syariat Islam janin pun ditunggu, ditunggu. Umur satu bulan kan belum jelas. Misalnya saya mati, istri dalam keadaan mengandung, ya, anak pertama umur satu bulan, ditunggu, ditunggu. Kalau ternyata lahir, berarti jatah istri berapa? Berapa? 1/8. Tapi kalau ternyata umur apa namanya satu bulan keguguran, istri mendapatkan berapa? 1/4. Ingatan nggih? Bisa dipahami. Nah. Kembali pada kisah Sa'ad bin Rabi'. Kita sedang bercerita Sa'ad bin Rabi'. Diambil semuanya oleh Sa'ad bin Rabi'. Diambil oleh Sa'ad bin Rabi'. Nah, datanglah istri Sa'ad bin Rabi' kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' meninggal bersamamu dalam perang Uhud." Nah. Taib. Dia punya anak perempuan dua. Mau menikah tidak ada harta. Artinya dia butuh harta intinya. Dia tidak dapat. Dua putrinya juga tidak apa? Dapat. Semua hartanya diambil oleh Sa'ad bin Rabi'. Di situ Nabi diam. Khawatir kiram. Subhanallah, agama ini memang dari Allah. Hukum itu dari Allah. Hatta Nabi. Nabi pun tidak berbicara kalau belum ada apa? Belum ada wahyu dari Allah. Nabi hanya mengatakan akan ada jawaban insyaallah. Nabi ini ditunggu dari langit. Fa nazalatil ayatu, turun ayat, turun ayat waris, yaitu ayat-ayat tentang ya istri, suami kan disebutkan termasuk ayat ini. Maka Nabi memanggil saudara Sa'ad bin Rabi', dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dipanggil. Kemudian dikatakan, "Ya fulan, berikan untuk dua putrinya Sa'ad bin Rabi' berapa kemarin? 2/4 tiga. Nah, 2/3. Dan untuk istrinya berapa sekarang, Ikhwan? 1/8. Sisanya untuk kamu ya. Sisanya ambil untuk kamu. Nah, ini kalau belajar seperti ini, insya Allah ya bertahap ya, kita akan apa namanya, akan tahu ya, akan bisa mengambil faedah sedikit demi sedikit ya. Kasus ini ya, kasus kematian Sa'ad bin Rabi', ini salah satu contoh bahwasanya seorang istri mendapatkan apa, 1/8 dari harta suaminya ketika sang suami punya apa, anak. Dalam kasus yang ada di hadapan kita ini, Sa'ad bin Rabi' meninggal dunia dalam keadaan punya berapa anak? 2 anak perempuan yang mendapatkan bagian 2/3 dari apa, harta. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada satu hal yang perlu kita tambahkan di sini ya. Naam. Kalau sudah antum pahami, ada faedah yang perlu saya tambahkan di sini. Bagian 1/4 untuk istri atau 1/8 untuk istri adalah bagian yang sifatnya berserikat untuk seorang istri, 2 istri, 3 istri, atau berapa? 4 istri. Berserikat. Misalnya saya mati, saya meninggal dunia, ya, saya meninggal dunia, toyib, kemudian saya punya ayah, ya, saya mati, saya punya bapak, dan punya istri 4. Saya punya istri 4, tidak ada yang punya anak. Nah, saya mati, punya siapa tadi ahli warisnya? Ayah, ya, punya bapak, bapak saya masih hidup. Kemudian saya mati, punya istri berapa? 4. Qadarullah 4 ini tidak punya anak semua. Nah, baik. Mulai menunduk nih, mau ditanya nih. Nah, yang nunduk di depan saya tak tanya. Nah, berapa? Sekarang di ayat dulu, ayat dulu. Istri mendapatkan berapa kalau suami tidak punya anak? Istri 1/4, gitu nggih. Nah, 1/4 ini bukan kemudian masing-masing 1/4. Kalau masing-masing 1/4 habis, ya atau enggak? Istri saya 4, ya. A, kamu 1/4. B, 1/4. C, 1/4. D, 1/4. Habis. Ayah saya berapa? Enggak dapat. Padahal ayah itu ya hubungannya hubungan apa? Nasab. Enggak ada cerita mantan ayah itu, enggak ada. Iya kan? Ayah senantiasa ayah, ibu senantiasa ibu. Ya. Maka kita harus betul-betul menjaga hubungan kita dengan orang tua. Bahkan orang tua dalam keadaan kafir pun kita diperintahkan untuk terus apa? Baik dalam urusan dunia. Kembali pada masalah. Jadi bagian istri 1/4 atau 1/8 adalah bagian satu orang istri atau berserikat. Jadi 4 orang istri saya itu mendapatkan berapa? 1/4 harta saya, silahkan dibagi apa? 4. Selebihnya sisa harta saya semuanya untuk ayah saya. Nah, ayah saya yang merupakan asal usul saya, dialah yang paling berhak mendapatkan apa? Harta paling banyak. Nah, jadi kalau harta saya 4 miliar ya, 4 miliar untuk istri berapa tadi? 1 miliar dibagi berapa? 4. Berapa? 150. Oh, pintar ngitung semua antum ya. Wah, iya, kalau angkanya besar sekali bisa ngitung memang ya. Kalau angkanya sedikit apa enggak mumet antum ya. Mumet kan angkanya kecil mumet. Ya. Mau tak tes Mas antum? Iya. Di tes misalnya hartanya berapa hartanya? Hartanya enggak usah sampai 1 miliar. 7.775.000. Antum enggak bisa ngitung antum. Ya. Baik, kembali pada misal. Bil misal yattadih al-maqal. Dengan contoh akan menjadi jelas. Saya mati meninggalkan harta 4 miliar. 4 miliar. Istri 4. Maka istri saya 4-4-nya ini berserikat dalam 1 miliar. Masing-masingnya 250 juta. Ngerti nggih? Adapun yang 3 miliar semuanya untuk apa? Ayah saya yang masih hidup. Ini misal. Demikian pula ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, seperdelapan juga berserikat. Naam. Agar antum faham, ikhwan. Saya meninggal dengan kasus tadi. Saya punya istri 4, ayah saya masih hidup. Salah satu istri saya hamil. Hamil satu apa namanya? Satu bulan. Saya sudah punya anak belum? Belum ya? Tapi dinanti ini. Dinanti ini yang satu ini. Ya. Kalau ternyata kemudian yang satu bulan ini berkembang, kemudian lahir, maka status saya mati, saya punya apa? Anak. Ngerti ya? Saya punya anak. Ya. Karena saya punya anak, maka berpengaruh bagi semua istri saya. Mereka berserikat di dalam 1/8, bukan lagi berserikat dalam 1/4. Nah, ikhwatul kiram rahimahullah rahimahullah, ini tambahan yang ingin saya sampaikan. Jadi Allah Jalla wa'ala ya, berfirman dalam ayat ini, walahunna, dan bagi mereka, yakni istri, 1, 2, 3 atau apa? 4. Ar-rubu'u, 1/4, mimma taraktum, dari apa yang kalian para suami tinggalkan kalau kalian mati. Mereka berserikat 1/4 kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun, kalau kalian suami punya anak, ya, punya anak atau punya cucu yang termasuk ahli waris, falahunna thumunu, maka bagi istri-istri itu 1, 2, 3 atau 4, as-thumun, 1/8, mimma taraktum, dari yang kalian tinggalkan, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, sesudah wasiat-wasiat harta itu ditunaikan dan sesudah hutang-hutang mayit dibayar. Jadi warisan itu dibagikan setelah hutang-hutang apa? Selesai, dan setelah wasiat ditunaikan. Naam. Sampai sini dulu ikhwan namanya. Bagian warisan untuk suami dan apa? Istri. Ada pertanyaan tidak ikhwan? Monggo. Ya, boleh tanya masalah suami istri dan yang kemarin dulu, ya. Kalau yang lain nanti bisa saya jawab, bisa tidak, tergantung situasi kondisi. Monggo. Ada pertanyaan bagus. Janin kapan dianggap atau mulai kita tunggu gitu ya? Apakah ketika sudah ditiup roh atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak harus ditiup roh. Umur 1 bulan tadi juga, ya kan? Contoh-contoh yang saya sebutkan itu belum apa? Ditiupkan roh. Jadi intinya, ya, dipastikan dia hamil. Ya. Berarti antara mayit itu punya anak atau tidak punya anak. Ada dua apa namanya? Dua kemungkinan. Intinya benih itu sudah ada sebelum kematian apa? Ya. Berarti dia punya hak. Ya. Cuman posisinya sekarang belum lahir. Nah, disebutkan oleh para ulama, syarat janin itu mendapatkan warisan kalau lahir dalam keadaan hidup. Ya, yastahil, kemudian menangis. Ya. Lahir dalam keadaan apa namanya? Hidup. Kalau ternyata mati di dalam ya berarti ya tidak nanti ya. Allahu a'lam. Ya. Ada syaratnya. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, itu kalau janinnya baru satu apa namanya bulan, nunggu wolong sasi kesuwen tat, jatah warisan saya ingin cepat saya apa namanya, ya, dapatkan, ya enggak, kalau manduk ini, ya. Baik. Ada pembagian ikhwatil kiram, nanti ada pembahasan khusus, yaitu pembahasan tentang apa namanya? Pembahasan tentang janin. Jadi orang yang termasuk ahli waris tidak perlu menunggu harus apa namanya? Hadir. Afan. Tidak perlu menunggu harus lahir. Tapi dibagikan dengan jatah yang paling terkecil. Kemungkinan yang paling apa? Terkecil. Saya berikan contoh. Ikhwatul kiram, insyaallah antum faham. Contohnya mudah saja. Saya mati meninggalkan ayah, ya, seorang ayah dan apa namanya? Seorang istri yang sedang apa? Nah, sedang hamil. Ya. Baik. Berarti ada dua asumsi. Bahkan kalau kita asumsikan bisa lebih dari dua asumsi. Bisa jadi tidak lahir, yakni mati di tengah apa? Jalan. Bisa jadi lahir laki-laki, bisa jadi lahir apa namanya? Perempuan, bisa jadi lahir kembar laki-laki, bisa jadi lahir kembar apa? Perempuan, bisa jadi lahir kembar apa? Laki-laki dan perempuan. Berapa kemungkinan? 6. Itu kalau 2. Tadi saya sebutkan contoh ada ikhwan yang anaknya 3 loh ikhwan. Saya sudah menemukan 2 kasus. Ya. Ikhwan punya anak 3. Subhanallah. Rizqun minallah. Tapi paling tidak kemungkinannya ada 6. Kemungkinan pertama mati, kemungkinan yang kedua anak laki-laki, kemungkinan yang kedua anak apa? Perempuan, kemungkinan yang ketiga kembar laki-laki 2, kemungkinan yang kelima adalah kembar apa? Perempuan, kemudian yang keenam kembar laki-laki dan perempuan. Ini semuanya dihitung. Kalau seandainya mati, dihitung semuanya jatahnya berapa. Kalau kemudian yang lahir laki-laki dihitung. Dan semuanya dihitung, ya. Nah, nanti pembagiannya adalah mengambil bagian yang paling apa? Kecil. Tapi kalau untuk istri mudah. Ya. Karena istri kemungkinannya hanya 2 saja. Ya. Punya anak atau tidak punya anak. Kan ngeten. Kalau lahir berarti jatah istri berapa? 1/8. Kalau ternyata tidak berarti berapa? 1/4 malah jadi besar. Ya. Kalau punya anak, saya punya anak berarti istri 1/4. Atau 1/8? 1/8. Kalau ternyata tidak lahir, istri 1/4. Ngerti nggih? Oh, iya. Malah jadi salah-salah. Al-muhim. Kalau lahir berarti 1/8, kalau tidak jadi lahir berarti 1/4. Ngerti nggih? Jadi kalau harta tadi 4 juta. Hartanya 4 juta. Ada 2 kemungkinan. 1/4 yaitu berapa? 1 juta. Atau kemungkinan yang kedua 1/8 yaitu berapa? 1/2 juta. Gitu ya. Dia boleh mengambil yang paling sedikit, yaitu 1/2 juta. Ambil 1/2 jutanya. Yang 1/2 juta tunggu dulu, ditahan. Sampai jelas-jelas nanti apa namanya? Oh ternyata tidak lahir, ya kasihkan. Ini loh 1/2 juta. Nanti perhitungannya seperti itu. Kalau memang segera untuk dibagikan, maka dibagikan dengan memberikan jatah yang paling kecil, kemungkinan paling kecil yang dia dapatkan dari berbagai macam kemungkinan yang ada terkait dengan apa, dengan janin. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Nah, apa yang bisa kita baca dari ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Naam, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan sekali lagi semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ridha dengan semua keputusan dan ketetapan Allah Jalla wa Ala. Wabillahi taufiq, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.